بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، طيب إخواني في الله، kita lanjutkan pembahasan tentang adillah untuk tetapnya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pembahasannya telah berulang-ulang, tapi sebagaimana dikatakan para ulama, maka qarrara taqarra, yang banyak terulang-ulang maka akan kokoh tertancap. Tapi kalau seorang berusaha menghafalnya, walaupun terulang-ulang, tapi kalau enggak ada usaha untuk menghafal, mengingat, ya sama saja, nam akan berlalu, tidak berbekas. Kemarin kita telah membaca dari as-sunnah. Kemudian dikatakan di sini wa ammal ijma'. Ada pun ijma' faqad nukila ijma'u salaf ala ulumillahi ta'ala, atau faqad naqala ijma' as-salafi ala ulumillahi ta'ala ghairu wahidin min ahli al-ilm. Sungguh telah menukilkan ijma' para salaf tentang tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya satu saja dari kalangan ahli al-ilm. Karena memang perkara ini perkara yang sangat jelas, bahkan termasuk di antara sifat yang sangat banyak dalil yang menetapkannya. Wa amma dalalatul aqli ala uluwillahi ta'ala, falianna al-uluwa sifatu kamalin was-sufula sifatu naqsin. Dipahami pendalilan secara akal. Naam, dan dalalah aqliyah dibutuhkan untuk apa? Untuk menguatkan dan untuk menghujat orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, falsafah dan yang lainnya. Karena mereka ahli filsafat, walaupun kita berikan dalil Al-Qur'an yang banyak, dalil As-Sunnah yang banyak, tidak akan mempan. Butuh untuk apa? Dibantah dengan dalil secara akal. Perhatikan pendalilan tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah secara akal, yaitu dikarenakan sifat ulu, yaitu sifat tinggi, merupakan sifat kesempurnaan, dan as-suful, yaitu sifat rendah, merupakan sifat kekurangan. Jadi wallahu ta'ala mausufun bil kamali munazzahun 'anil naqs, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang disifati dengan kesempurnaan serta tersucikan dari kekurangan-kekurangan. Berarti mesti Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat apa, Maulana? Sifat kesempurnaan, yaitu apa di sini yang dimaksud? Sifat ulu. Baik. Wa amma dalalatul fitrah ala ululillahi ta'ala, fa innahu ma min da'in yad'u rabbahu illa wajada min qalbihi daruratan bil ittijahi ila al-'ulu min ghairi dirasati kitabin wala ta'limi mu'allimin. Adapun pendalilan secara fitrah tentang tetapnya sifat 'ulu bagi Allah, yaitu bahwa tidaklah seorang yang berdoa kepada Rabbnya kecuali dia akan mendapati di dalam hatinya kedaruratan untuk mengarah ke atas. Jadi hatinya secara otomatis afani filah, tidak perlu berpikir, tidak perlu belajar kitab, tidak perlu ada pengajaran, tapi secara otomatis hatinya ini terarah ke atas ketika dia meminta, berdoa. Mesti ini yang tidak bisa dipungkiri oleh apa, orang-orang Jahmiyah maupun yang lainnya. Ini dalil secara fitrah, bahwasanya fitrah manusia menetapkan bahwasanya Allah di mana? Indah yang nafi. Di atas. Nah, fitrah manusia menetapkan bahwasanya Allah di atas. Buktinya apa? Ketika kita berdoa, mesti hati ini mengarah ke atas memintanya. Tidak pernah hati kemudian mengarah ke bawah atau ke depan. Tayyib ketika berdoa. Qala wa hadzal 'ulu ats-tsabitu lillahi ta'ala bi hadhihi al-adillati al-qat'iyyati la yunaqidu haqiqata al-ma'iyyah. Dan sifat ulu yang sabit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil yang pasti ini. Jadi ini dalil yang qat'iyyah, yang pasti, yang tidak ada keraguan padanya dan tidak ada apa? Was-was atau kesamaran lagi ya, namanya dalil qat'i. Yang kalau orang-orang Hizbut Tahrir dari kalangan Mu'tazilah, mereka membagi dalil ikhwani fillah menjadi beberapa bagian. Ada yang qat'iyatul thubut dan qat'iyatul dalalah. Kemudian qat'iyatul thubut dhanniyatul dalalah. Ini menurut mereka. Maka harusnya dalil ini masuk pada apa? Qat'iyatul thubut dan qat'iyatul dalalah. Penunjukannya jelas dan apa? Tetapnya juga jelas. Tapi mereka ikhwani fillah dengan kaidah mereka sendiri tidak konsisten. Tetap saja mereka menolak. Jadi tetapnya sifat ulu tidak bertentangan dengan hakikat ma'iyah, hakikat kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Wadhanika min wujud, dan yang demikian itu dari beberapa sisi. Perhatikan al-awwal, anna Allah ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihi al-mubin al-munazzahi 'anil tanaqud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggabungkan antara keduanya untuk dirinya. Antara keduanya maksudnya antara sifat 'ulu dan sifat apa? Ma'iyah. Allah gabungkan di dalam kitabnya yang jelas, yang tersucikan dari apa? Kontradiksi. Tidak ada di dalam Al-Quran kontradiksi. Tidak ada kerancuan di dalam Al-Quran yang hakiki. Kalau muncul kerancuan, panifilah, itu mesti kembalinya kepada siapa? Alif. Kembalinya kepada, apakah kepada Al-Qurannya atau kepada orangnya? Kepada orang yang memahami, yang tidak paham. Karena hakikatnya tidak mungkin dalam Al-Quran ada sesuatu yang tanakut. Apa makna tanakut? Hanafi. Apa makna tanakut? Kontradiksi. Naam. Tain. Atau apa? Pertentangan. Sama. Walau kana mutanakidain lam yajma'il Qur'anul Karimu bainahuma, seandainya kedua perkara itu, yaitu tetapnya sifat tinggi bagi Allah dan tetapnya kebersamaan Allah dengan makhluknya, itu dua perkara yang saling berlawanan, maka tentunya Al-Quran tidak akan menggabungkan antara keduanya. Tapi tatkala keduanya digabungkan di dalam Al-Quran penyebutannya, Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Juga Allah katakan apa? Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa wa huwal qahiru fawqa 'ibadi, dan ayat-ayat yang lain. Menunjukkan bahwasanya keduanya bisa disinkronkan. Baik. Nah, wa kullu syai'in fi kitabillahi ta'ala tadunnu fihi ta'arudu fi ma yabdu lak fa'idh an-nadhara fihi marratan ba'da ukhra hatta yatabayyana lak. Maka semua perkara di dalam kitab Allah Ta'ala yang engkau sangka padanya ada ta'arud, ada pertentangan, ada kontradiksi padanya, menurut yang nampak pada dirimu, maka ulangi lagi pandanganmu, sekali lagi, kemudian diulangi terus sampai engkau betul-betul jelas. Sehingga hilang ta'arud tersebut, hilang sangkaan adanya kontradiksi tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan qala Allah taala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya saja Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maka sungguh mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Berarti siapa saja yang menganggap pada Al-Qur'an itu ada perselisihan, diperintahkan untuk apa di sini? Berarti diperintahkan untuk apa, Ridwan? Hah? Untuk tadabbur berarti. Berarti kurang tadabburnya. Allah katakan afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Kalau seseorang masih menganggap dalam Al-Qur'an ada kontradiksi, berarti dia butuh tadabbur lagi, butuh pikir-pikir lagi, bertanya kepada ahli ilmu dan seterusnya. Karena enggak mungkin sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an satu sama lain kok bertentangan. Sebab semuanya datang dari si Allah, maka semuanya hak. Al-Thani, anna ijtima'al ma'iyyati wal'ulwi mumkinun fi haqqil makhluk. Jawaban yang kedua, bahwasanya penggabungan ma'iyyah bersama dengan ketinggian itu mungkin pada hak makhluk. Fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Karena sebenarnya secara bahasa dikatakan ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Maknanya bagaimana? Seperti ini. Ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana, Ja'far. Kami terus berjalan dalam keadaan bulan bersama kami. Itu bulan bersama kami, dan kami apa? Terus berjalan. Nah, apakah kemudian bulan nam di sampingnya, atau nam bareng-bareng dengan dia, ataukah bulan masih di atas sana, Nafiah? Nah, bulannya masih di atas. Tapi apa yang dimaksud adalah dia berjalan dengan diiringi oleh apa? Sinar rembulan. Paham? Bulan di atas dan dikatakan bersama. Ini makhluk. Naam. Wala yu'addu dhalika tanaqudan, dan tidak dianggap yang seperti itu tanaqud. Gimana kamu katakan bulan bersamamu padahal dia di atas? Naam. Ya memang secara bahasa boleh ya, tidak? Naam, aku berjalan bersama rembulan. Maksudnya naam bersama dengan sinarnya. Demikian pula dalam pembahasan ini. Naam. Wa minal ma'lum anna sa'irina fil ardi wal qamaru fis sama. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bersama bahwasanya orang-orang itu berjalan di atas muka bumi. Kemudian rembulan tetap berada di langit. Nah, sehingga di sini ada penggabungan ulu, ketinggian bulan, dan apa, kebersamaan dia bersama dengan orang yang berjalan. Ini pada hak makhluk mungkin. Fa idza kana hadza mumkinan fi haqqil makhluq fama baluka bil khaliqil muhiti fi kulli syai'. Maka apabila yang seperti ini saja mungkin pada hak makhluk, maka bagaimana pendapatmu dengan Al-Khaliq? Nah, dengan Zat yang Maha Pencipta yang melingkupi segala sesuatu, tentunya apa? Lebih mungkin lagi untuk kita katakan bahwasanya Allahu ma'ana wa huwa mustawin ala arsy. Allah bersama kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Maksudnya bersama kita dari sisi apa? Ilmunya. Allah ilmunya melingkupi kita semua. Pendengarannya, penglihatannya. Karena tidak ada satupun dari kita yang bisa luput dari apa? Ilmu Allah. Tidak ada suara kita yang bisa luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Mafhum sampai di sini? Mafhum, Faisal? Hah? Baik. Dan pendalilan untuk yang kedua ini dinamakan dengan apa? Dengan metode apa? Apa Zain? Ketika seorang ingin menetapkan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala atau ingin menegaskan sesuatu yang sebenarnya, sudah tetap berdasarkan dalil na'am Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan metode seperti ini. Kalau pada makhluk saja mungkin, maka lebih-lebih lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan namanya seperti ini. Qiyas Aulawi. Nah, Qiyas Aulawi, dan telah kita lewati pada pembahasan awal-awal dahulu bagaimana penerapan Qiyas Aulawi dan syarat-syaratnya. Diingat kembali. Apakah Qiyas Aulawi ini digunakan untuk menetapkan ataukah sekedar untuk menguatkan? Nah, sekedar untuk menguatkan dan untuk menghujat na'am ahlil batil dengannya. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala fi syarhihi al-aqidah al-wasitiyah inda qawlil mu'allif balil qamaru ayatan min ayatillahi ta'ala min asghari makhlukatihi wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafiri aina makan. Na'am, Syekh Muhammad Khalil Harras ketika mensyarah perkataan Syekhul Islam Utsaimiyah bahwasanya bahkan rembulan yang merupakan ayat di antara ayat Allah termasuk di antara makhluk Allah yang kecil. Nah, dia bersama dengan musafir dan bersama dengan selain musafir dimanapun nah dia berada. Maksudnya sinarnya menyinari. Nah, musafir juga orang-orang yang ada di tempat pemukiman mereka. Nah, Syekh mengatakan وَضُرِبَ لِذَٰلِكَ مَثَلًا بِالْقَمَرِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِ أَيْنَ مَكَانَ. Syekhul Islam memberikan percontohan untuk itu dengan apa? Rembulan yang diletakkan oleh Allah di langit. Nah, rembulan yang di langit itu tinggi. Nah, bersama dengan musafir dan yang lainnya dimanapun dia berada. Qala, maka saya mengatakan fa idza jaza hadza fil qamari wa huwa min asghari makhluqatillahi ta'ala afala yajuzu bin nisbati ila al-latifil khabir alladhi ahata bi ibadihi ilman wa qudratan. Apabila yang demikian itu boleh pada rembulan yang merupakan sekecil-kecil makhluk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dibandingkan makhluk-makhluk yang lebih besar yang lainnya, maka apakah tidak boleh untuk apa hal tersebut diterapkan pada hak al-latifil khabir, dan yang maha lembut, yang maha mengilmui segala sesuatu, yang ilmunya melingkupi yang dia melingkupi hambanya dengan ilmu dan kudrahnya. Tentunya apa? Boleh. Yaitu maksudnya bahwasanya Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi dia juga apa? Bersama dengan hamba-hambanya dari sisi ilmu dan kudrah. Qala walladhi huwa syahidun muttali'un 'alaihim yasma'uhum wa yarahum wa ya'lamu sirrahum wa najwahum. Zat yang menyaksikan dan melihat serta mendengar dan memperhatikan dan mengilmui segala sesuatu yang mereka rahasiakan dan mengetahui yang mereka bisik-bisikkan. Balil 'alamu kullu, balil 'alamu kullu samawatuhu wa arduhu minal 'arsyi ilal firasyi baina yadayhi ka'annahu bundukatun fi yadi ahadina. Bahkan alam secara keseluruhan serta langit-langit dan bumi dari arsy sampai firasy, yaitu dari arsy sampai apa? Sampai yang bagian bawah kita, tempat-tempat tidur kita. Dan semuanya apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala ibarat bundukah fi yadi ahadina. Tayyib. Ibarat apa? Ketapel di tangan kita. dalam artian sesuatu yang sangat kecil. Nah, dan Syekh Ikhwan Fillah menggunakan ibarat ini, hadza ma jaa fi bihi hadits wa la yathbut. Nah, ini datang badannya hadits, cuman hadisnya tidak sabit. Alaqtu alaihi fi nibras ala syarhil harras lil wasitiyah. Aku telah memberikan ta'liq pada kitab An-Nibras. Nah, beliau yakni Syekh Kamal Al-Adani hafizahullah taala memiliki ta'liq yang bagus untuk kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang digarang oleh Khalil Harras. Nah, dinamakan dengan An-Nibras. Afala yajuzu liman hadha sya'nuhu an yuqal innahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi 'aliyan 'alayhim ba'inan minhum fawqa 'arsyi. Bukankah boleh saja bagi orang yang seperti bukankah boleh saja bagi zat yang seperti ini keadaannya untuk dikatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Naam, bersamaan juga Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas mereka, terpisah dari mereka di atas arsy-Nya. Tentunya apapun ini, dan ini yang wajib untuk kita yakini. Nah, apa yang wajib untuk kita yakini tadi? Endak ya Mukasha? Hah? Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Nah, yang baru saja terakhir ini, kesimpulannya apa gimana? Nah, tanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya padahal dia tinggi di atas arsy-Nya terpisah dari para makhluk. Itu ringkasnya. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Jadi Allah bersama dengan makhluk. Maksud kebersamaan ini apakah zat-Nya bersama dengan makhluk? Maksudnya bagaimana? Irbad. Apakah zat-Nya bersama dengan makhluk? Bisa atau tidak dulu? Hah? Yang tegas. Jangan bingung, hah? Ya atau tidak? Hah? Hah? Tidak. Lalu bagaimana? Yang bersama dengan makhluk apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu Allah melingkupi semua makhluknya. Dalam keadaan Allah tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari para makhluk. Ini pahami dengan baik. Al-wajh tsalits, sisi yang ketiga, anna ijtima'al 'ulumi wal ma'iyyati law furida annahu mumtani'un fi haqqil makhluqi lam yalzam an yakuna mumtani'an fi haqqil khaliq. Yang ketiga, bahwasanya penggabungan antara ulu dan ma'iyah seandainya saja itu terlarang pada hak makhluk, maka tidak melazimkan hal tersebut terlarang juga pada hak al-khaliq. Kenapa? Fa inna Allah la yumathiluhu syai'un min khalqi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyamainya sesuatu pun dari kalangan makhluknya. Jadi taruhlah makhluk itu tidak mungkin untuk digabungkan sifat tinggi dan sifat bersama. Cuma pada hak Allah, nah, tidak harus kemudian itu dilarang. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan para makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyamai Allah sesuatu pun dan dia adalah as-sami'ul basir, dan yang maha mendengar dan maha melihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma dzukira min 'ulumihi wa fawqiyatihi fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'umtihi wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'ulumihi. Ini kalimat yang ringkas dan apa? Padat, ikhwan fillah. Perhatikan. Dan apa saja yang disebutkan tentang tingginya Allah dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya sifat bahwasanya Allah di atas semua makhluknya. Maka sungguhnya Allah tidaklah sama dengan sesuatu pun dari kalangan makhluknya. Pada semua sifat-sifatnya Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya wa huwa aliyun fi dunuwi, dan dia adalah zat yang maha tinggi, na'am, di dalam kedekatannya, qaribun fi uluwihi, dan zat yang maha dekat, na'am, pada apa, ketinggiannya. Jadi Allah itu maha tinggi tapi juga apa, dekat sekali dengan hambanya. Kenapa kok dikatakan dekat dengan hambanya? Karena Allah senantiasa mendengar, Allah senantiasa mengetahui, Allah senantiasa melihat. Paham? Tapi Allah tinggi di atas arsy-Nya sendiri. Juga na'am qaribun fi 'unuwi, Allah itu zat yang maha dekat, na'am, bersamaan dengan dia itu na'am zat yang maha tinggi di atas arsy-Nya. Paham? Jadi 'aliyyun fi dunuwi, qaribun fi 'unuwi. Ini kalimat na'am ringkas tapi mengungkapkan akidah Ahlussunnah dalam masalah ini, ikhwani fillah, di mana mereka menggabungkan antara sifat ulu dan sifat ma'iyah. Wa khulasatul qaul fi hadzal mawdu', pembahasan terakhir, kesimpulan dalam pembahasan pada dalam tema ini, kama yali, sebagaimana berikut. Al-awwal, anna ma'iyatullahi ta'ala li khalqihi thabitatun bil kitab wa sunnati wa ijma'is salaf. Ini jelas bahwasanya ma'iyah Allah terhadap makhluknya itu thabit berdasarkan Alkitab, sunnah, ijma', bahkan juga bahasa secara akal dan fitrah. Yang kedua, annaha haqqun ala haqiqatiha ala ma yaliku billahi ta'ala, bahwasanya kebersamaan Allah itu hak sesuai dengan hakikatnya. Nah, hak secara hakiki, bukan secara majas. Apa makna majas? Yaitu sekedar kiasan saja. Ini enggak. Tapi memang ma'iyah Allah, kebersamaan Allah itu sesuatu yang hakiki. Tapi alama yaliku billahi ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Kebersamaan ya tentunya yang pantas bagi Allah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Min ghairi an tushbiha ma'iyatal makhluqi lil makhluq, tanpa ada penyerupaan dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk yang lain. Jadi poin yang kedua intinya apa? Ma'iyah hakiki, tapi tidak sama dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk. Yang ketiga, annaha taqtadi ihatatallahi ta'ala bil khalqi ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbira. Bahwasanya ma'iyah tersebut berkonsekuensi ihatatullah, yaitu apa, melingkupinya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya dari sisi ilmu, kudrah, pendengaran, penglihatan, penguasaan dan pengaturan. Wa khairu dzalika min ma'ani rububiyyah in kanatil ma'iyatu 'ammatan. Dan yang lainnya dari makna-makna rububiyyah apabila ma'iyahnya adalah ma'iyah yang sifatnya apa? Ma'iyah sifatnya apa lagi? Sifatnya ammah, sifatnya umum. Wa taqtadi ma'a dhalika nasran wa ta'yidan wa tawfiqan wa tasdidan in kanat khassatan. Dan ma'iyah tersebut berkonsekuensi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, penguatan, taufik, pelurusan dan yang lainnya jika ma'iyah yang dimaksud adalah ma'iyah yang sifatnya apa? Hah? Sifatnya khusus. Nah, yang keempat, annaha la taqtadi an yakuna Allahu ta'ala mukhtalitan bil khalq. Bahwasanya penetapan kebersamaan Allah tidaklah berkonsekuensi bahwasanya Allah itu bercampur dengan makhluknya. Aw halan fi amkinatihim, atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bergabung di dalam tempat-tempat mereka. Wala tadullu ala dzalika biwajhin minal wujuh, dan tidaklah menunjukkan yang demikian itu dari semua sisi. Ya. Tidak ada satu sisi pun yang menunjukkan kalau kebersamaan Allah itu berkonsekuensi bahwasanya Allah bersama dengan makhluk di tempat-tempat mereka. Dari sisi zat. Nah, karena ini keyakinan hululiyah, ittihadiyah, keyakinan wahdatul wujud, keyakinan manunggaling kawula gusti dalam bahasa Jawa. Nah, keyakinan apa lagi? Istilah lainnya. Keyakinan bersatunya antara makhluk dan khalik dan seterusnya. Nah, yang kedua, idza tadabbarna ma sabaqa 'alimna annahu la munafata baina kaunillahi ta'ala ma khalqihi haqiqatan wa kaunihi fis sama' ala 'arsyihi haqiqatan. Apabila kita mentadabburi yang telah lewat, pembahasan-pembahasan yang disebutkan di sini, maka kita akan tahu bahwasanya tidak ada pertentangan antara keadaan Allah Subhanahu wa taala yang Dia itu bersama dengan makhluknya secara hakiki, dan keadaan Allah yang mana Allah itu di atas langit, nah, tinggi di atas arsy-Nya secara hakiki. Kenapa? Karena telah kita lewati bahwasanya kebersamaan itu bukan kebersamaan zat. Paham? Subhanahu wa bihamdih la nuhsi thana'an 'alaih huwa kama athna 'ala nafsi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, na'am, dan dengan memujinya kami tidak mungkin untuk menghitung-hitung atau membatasi pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang maha sempurna, maha terpuji sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuji dirinya. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam atas hambanya dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah, berarti dengan ini kita selesai dari apa mempelajari kitab yang mubarakah ini, ikhwani fillah. Dan yang tentunya diharapkan seorang talibul ilm betul-betul memahami kaidah-kaidah yang telah kita lewati. Kemudian setiap kita membahas kitab akidah apapun dalam permasalahan asma wa sifat, afanikillah, kaidah ini mesti terpakai. Oleh karena itulah kita kedepankan pembahasan qawaidul muthla sebelum kita membahas al-aqidah al-wasitiyah atau aqidah tahawiyah atau akidah tadmuriyah atau hamawiyah dan seterusnya dari kitab-kitab akidah, agar kita ketika membahas suatu sifat atau suatu nama baik atau dalil-dalil tentang mereka tersebut, kita bisa menerapkan kaidah itu dengan apa? Dengan baik, sehingga kapan saja kita bahas dan lewat suatu sifat, kita ingat kaidahnya. Paham? Makanya yang namanya kaidah, nah, itu dia menjadi apa, landasan dan pokok. Lalu kaidahnya kuat, maka dia akan apa, membangun di atasnya bangunan yang bagus, bangunan yang kokoh, tidak akan mudah roboh. Baik, maka pahami dengan baik sehingga insyaallah taala, nah, setelah ini kita merojaah. Baik. Ini hari apa? Hari Selasa. Berarti besok. Ya. Apa? Nah, besok hari Rabu, nah. Besok? Besok hari Selasa. Nah, berarti hari Rabu. Ya. Nah, tapi kita imtihannya hari Rabu insyaallah. Di murojaah yang penting antum hafal kaidah secara global ya, Pak. Nah, kaidah secara global. Dan penerapannya nanti paling saya berikan beberapa contoh, nah, kasus untuk diterapkan atau syubhat untuk dijawab, itu saja. Nah, lisan. Lisan saja insyaallah. Setoran, nah, kaidahnya yang pertama ini. Kemudian nanti apa beberapa adillah ditanyakan. Barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq wa sadaq. Dan insyaallah untuk pelajaran akidah wasithiyah kita mulai besok. Nah, kita mulai besok. Baik, nasallallahu taufiq.